sepi dalam hampa ini, ku terhempas dan jatuh dalam dosa. Tiada pernah ku merasa sepi, hanyut dalam dosaku tiada henti. Ku sadari ku takkan bisa sempurna jalani hidupku, namun ku takkan pernah bisa menyerah. Ku serahkan padamu semua, hidup matiku di genggamanmu. Ku gantungkan seluruh hidupku padamu, ya Rabbi. Detik berlalu, malam berganti siang, angin berbisik lirih mengatu, namun cintamu tetap kekal abadi. Masa-masa lupa, tangis tawa pedih dan nestapa, ku ikhlas dan ku terima demi ganti siang, angin berbisik lirih mengadu, namun cintamu tetap kekal abadi.